لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه من بعد. Kita masih di pertanyaan yang ke-46. Mengharap kepada beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taujih, pengarahan tentang orang yang berkecimpung di dalam medan pengajaran sebagai pengajar, pendidik, guru. Nah, Raya Abu Sufya. Dia memiliki ilmu yang dalam, yang menancap dalam dirinya, maka dia pirih nih, ini di benaknya, kokoh di dalam jiwanya, dia akan bisa menjawab mana setiap dia itu konsekuensinya. Taib Abbas, dia akan bisa menjawab dengan mudah dan lancar, fasih. Jika tidak, maka dia akan lepas. Layah lu. Tidaklah terlepas atau kosong setelah itu dari tiga perkara yang telah berlalu. Tiga perkara ini apa? Baik. Kasih. Ya. Nah, itu tiga masalah. Jadi kalau begitu, maka wajib harus bagi seorang guru untuk siap mempersiapkan diri dan tabah serta sabar. Nah, seorang guru ketika diarahkan kepadanya pertanyaan, jika dia memiliki ilmu yang mapan, yang kokoh di benaknya, kokoh di dalam jiwanya, dia akan bisa menjawab semua pertanyaan tadi dengan suhulah, mudah dan lancar. Jika tidak, wa ilaina wa inla. Jika tidak inla indahu, inla indahu ilmun rasih. Jika dia tidak punya ilmu yang mapan kokoh, maka tidaklah terlepas setelah itu dari tiga perkara yang telah berlalu tadi. Artinya ketika dia tidak memiliki ilmu yang kokoh, ketika ada pertanyaan, dia akan menjawab dengan apa tadi? Dengan gagap, maka akan jatuh dudukannya di mata para muridnya. Nah, muridnya menjadi tidak percaya dan tidak ada kecocokan antara murid-murid dengan sang guru tadi. Baik. kita lihat dari sisi nahunya, idan la fala buddha. Buddha di sini sebagai apa? Isim idan. Idan itu apa punya isim? Isimnya la. Nafiyatu lil jinsi. Min i'dadin wa isti'dadin. Wa tahammulin wa sabrin. Nah, al-mu'alimu inda tawjihi su'ali lahu in kana indahu ilmun. Ilmun. Apa, Raihan? Ilmun isim kana. Isim kana. Kenapa ini nakirah? Karena sudah itu oleh jamak majrur. Nah, karena khobarnya berupa dorof. Bukan jamak majrur indahu, dorof. Oh, iya, dorof. Muqaddam. Dorof dan didahulukan. Rasihun. Indah ya, Abah Isa? Ma'at. Ma'at apa? Ma'at. Ilmun rasihun. Ma'at. Ada dua saja. Ma'at hakiki. Fi dhihni mustaqirrun. Mustaqirrun ya, Aba Lukman. Ilmu yang kokoh, yang masih naat. Naat dulu ya. Ilmun rasihun, ilmun mustaqirun. Ajaba. Fi'il apa ini? Bore. Tahunya dari mana? Hamzahnya di sini hamzah ta'diyah. Ya, dia bukan fi'il mudhari. Bukan hamzah mudhara'ah. Fi'il madi. Nah. Af'ala wazannya ajaba. Mabni al-fathi fi mahali apa? Di mahali jazmin sebagai jawab syarat. Jika dia memiliki ilmu yang kokoh, maka apa? Maka dia bisa menjawab. Ikulli suhulatin. Suhulatin ya Aba Usman. Majrur sebagai mudhafun ilaih wantilakin atau. Wa illa fa innahu la yahlu. Yahlu rafa nasab jazm. Ilmu dorek, rofah nasab jazm. Kenapa? Anda jazmnya? Hatunun. Kala yahlu. Wawunya sudah ini. Dia tidak rofah, tidak nasab, tidak jazm. Marfu. Lanya lanafiyah saja. Bukan penjazm. Ya. Tidaklah kosong, terlepas setelah itu dari tiga perkara yang telah lalu. La yahlu ba'da zalika min hadhil umuri salasati sabiqati. Nah, wa illa, illa di sini adalah tersusun dari in dan la, ya. Bukan illa bermakna kecuali, ada tulis istisna tidak, tapi apa? In dan la. Samir ya Umar. An yudrika sayulqihi alqa yulqi fa inna alaihi ayah ashala Kullu dzalika, semuanya itu, semuanya itu akan menafikan, menghilangkan adab-adab yang semestinya ada pada seorang mu'alim, mu'adzin. Dan apabila wajib bagi seorang mu'alim itu, wajib bagi seorang mu'alim itu untuk mengetahui ilmu yang akan disemakan pada para pelajar, akan dia sampaikan di hadapan para pelajar. Sungguhnya wajib atasnya, alaihi ini diartikan wajib atas. Untuk bersemangat. Bagus dalam menyampaikan ilmu kepada mereka, siapa? Para murid, dengan menempuh metode yang paling mudah dalam menjelaskan makna-makna dan membuat contoh-contoh dan diskusi dengan para pelajar pada apa yang telah dia sampaikan kepada mereka. Nah, wa kullu dhalika yunafil adaba. Adaba maful bifa'ilnya mana? Fa'ilnya. Ada apa, Pak? Mahfud B, fa'ilnya. Dhamir musatir. Jawazan tak dua. Kembali ke kullu dhalika. Allati yan bagi. Allati sim apa namanya, Pak? Sim apa ya? Sim mausul. Nah. Mana silah, mana aitnya? Silahnya silahnya yang bagi ayakunal mu'allimu alaiha. Aitnya aitnya memir dua. Mana alat itu mu'anas? Ya. Mana nomor hiya yang di mana? Nomor hiyanya di mana? Yang bagi itu mudzakkar. Kalau mu'anas tan bagi. Cari nomor mu'anas. Naam alaiha. Demirha kembali kemana? Kembali ke alati, ya, si mausul. Alati ini menyambungkan adab. Adab ini jamak. Mufradnya apa? Mufradnya. Adabun. Adabul mufrad. Nah, tadi sudah kan? Adabul satu. Adab jamak. Kan di sini pakai domirnya apa? Allati. Pakai mausulnya allati. Nah. Allati yang bagi ayakunal mu'allimu alaiha. Yang bagi fa'ilnya mana? Yang bagi fa'ilnya domir. Domir apa? Satir. Lah. Fa'ilnya masdar mu'awwal dari an dan fi'il setelahnya. Al-mu'alimu apa, Sofia? Sim yakunu. Khobarnya? Nah. Wa idza kana 'ala al-mu'allim an yudrika al-'ilma alladhi sayulqihi amama talabati fa inna 'alayhi. Mana isim kana dan mana khabarnya? Isim dan khabarnya mana? Isimnya ayudrikal. Nah, isimnya masdar muawal dari an yudrikal mu'ilm. Ayudrikal ilma. Khabarnya alal. Naam, khabarnya khabar muqaddam alal mu'allim. Idza kana idrakul ilmi. Ya, takdirnya demikian. Adraka yudriku. Masdarnya idrak. Yudrikal ilma. Al-ilma. Maful bi fa'ilnya. Dhamir mustatir. Jawazan takdir huwa kembali ke? Ilma. Al-mu'allim. Aladhi sayulkihi amama. Amama. Dorof. Talabati mudhof ilaih. Fa inna alai an yahriso. Ma isimina mana khabarnya? Abdillah. Tidak bisa, jar majrur. Masdar mu'awal, kayak tadi loh. An yahriso. Khabarnya yang muqaddam alaihi. Ala husni ilqaihi ilaihim. Bi an yasluka ashalat turuki. Yasluka rafa nasab jazm. Kenapa? An. Fa'ilnya mana? Mustatir jawazan tak kedua kembali ke mu'allim ya. Seorang guru ndaklah menempuh ashala. Rafa' nasab jar. Kenapa? Man salaka tariqan an yasluka ashalat turuk. Maful bih. Naam. Fi idahil ma'ani wa darbil amsali. Naam. At-turuki. Apa nomer? Asrur sebagai? Mudhof ilaih. Idahi. Tu azam. Kenapa? Ahsan. Ma'ani. Masih antum? Naam. Wa darbil amsali. Wa munakasat. Tolabati fima alqaw alim sabiqa. Tolabah ini jamak dari talib ya. Jamak taksir. Istamir. Man. Fahima. Man fahima mimman lam yafham. Wala yunaqishuhum. Wala yunaqishuhum fima mabu. Fa'ina hadhihi tariqata. Aqimatun jiddan. La tusmiru. Tusmiru. Sama. Tamaran seorang guru mendatangi seorang guru datang membaca sesuatu atas siapa? Para pelajar. Dengan bacaan walayat di dalam keadaan dia tidak tahu paham dan dari siapa yang enggak paham. Artinya dia cuma datang baca. Muridnya paham atau enggak paham, terserah. Pokoknya saya datang ngajar. Sudah. Tidak ada diskusi. Tidak ada tanya jawab. Maka metode ini metode. Maka metode ini adalah metode akimah. Yang apa? Metode yang mandul. Akiman, mandul. Artinya enggak ada manfaatnya. La tusmiru samaran. Tidak memberikan, tidak bisa menghasilkan buah. Dan hasilnya juga tidak baik. Nah. Ya kalau datang cuma baca, dulu waktu di Gresik itu pernah, gurunya itu datang cuma baca gini, jadi kayaknya orangnya tidur gitu, karena mungkin matanya juga gimana gitu. Murid-muridnya juga ribut di belakang, gak perhatian. Nah. Jadi bila diberi kemudahan untuk kita bisa menyampaikan ilmu yang kita pelajari, ya usahakan. Metodenya jangan seperti yang disebutkan di sini ya. Harus ada apa? Munakasyah, diskusi, dialog dalam menjelaskan, ditanya, sehingga dia tahu mana yang paham dan mana yang tidak paham. Nah. Ama ya'tiya. Ya'tiya. An. Nah. Yaqra'u syai'a. Syai'a. Qira'atan. Bahar Rehan. Maful mutlak. Maful mutlak. Wala yadri man. Mana apa ini? Mausul. Mausul. Mana silah mana ayatnya? Silahnya. Miman lam. Ya. Man. Fahima. Fahima itu silahnya. Ayatnya domir mustatir pada fahima. Hua. Isim mausul di sini kedudukan Arabnya sebagai maful bih dari yadri. Yafham. Hendak ya kena. Yafham. Wala yunakishuhum. Yunakishu. Wabillah. Aku sebagai kenapa tidak ada penasab dan penjazim. Fa inna hadhi tariqata. Tariqata. Usman. Hadhi sebagai apa? Ingat kalau setelah isim isyarah ada yang ma'rif alif lam, maka dia badal. Atau riqata sebagai badal dari hadihi. Hadihi sebagai isim inna. Akimatun, Mas Yabba Usman. Maaf. Ada isim inna berarti? Khobar inna. Jiddan. Tidak ya, Fana? Makul mutlak dari fi'il yang mahdhuf. La tusmiru tamaran. Tamaran? Makul bi. Atau bisa juga masdar dari fi'il ya sebelumnya. Ismar yusmiru. Ismaran tapi masdar. Baik, makul bi juga bisa. Tidak membuahkan hasil. Wala takunu natijatuha tayyibatan. Tayyibatan. Natijatuha tayyibatan. Maful mutlak. Ono kolak durungi kuwi lho. Wala takunu natijatuha tayyibatan. Isimnya takun? Nah. Isimnya mana? Isimnya. Sak durungi kuwi. Memang sengaja enggak ditanya urut. Hanya dulu yang khobarnya. Kalau ditanya isimnya dulu ya urut kan. Isimnya natijah tuha. Ya kan? Ada takunu, ada isimnya, ada khobarnya. Barayhan, ikro. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa idha kana al-muallimu yajtahidu fil umur al-ilmiyati tahsilan wa aradan, فعليه أن يجتهد في الأمور التعبدية عليه أن يكون حسن النية حسن النية والتوجيه وينوي بتعليمه الإحسان الإحسان ila talabatihi wa irsyadihim syada atafnya ke ihsan wa irsyadahum ila ma yanfa'uhum bi umuri dinihim wa dunyahim wa dunyahum maksud dunia kan tinggi langsung him nah berat dunyahum waliyaj'al وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب أبي الرفيق الشفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في nufusihim. Nah, alas. Dan jika seorang guru itu bersemangat di dalam perkara ilmiah, baik secara teori maupun praktek, baik tahsilan, ini tahsil dalam dia mencarinya, dan ardhon memaparkan, menyampaikan. Artinya dia kan berusaha seorang guru itu sungguh-sungguh dalam apa? Memperoleh ilmu dengan membahas, ya. Maka dan juga ardhon itu menampakkan, memaparkan, menyampaikan. Maka wajib atasnya untuk bersungguh-sungguh pada perkara-perkara beribadah. Baginya wajib atasnya. Niat yang baik dan tujuan yang baik pula dan meniatkan maka dia harus meniatkan taklimnya dengan pengajarannya itu suatu kebaikan kepada para muridnya dan memberikan pengarahan kepada mereka membimbing mereka kepada apa-apa yang bermanfaat bagi mereka pada perkara dunia pada perkara agama dan dunia mereka dan hendaknya seorang guru menempatkan dirinya kepada murid-muridnya dengan tempat seperti kedudukan seorang bapak yang rofiq yang lembut penyayang karena sesungguhnya agar supaya taklimnya pengajarannya itu menghasilkan sebuah pengaruh yang tinggi di dalam hati-hati mereka jiwa-jiwa mereka mereka siapa para murid baik demikian ikhwan kita lewat nak tadi di hada barak ofi. Ada bi. Kok majrur? Hah? Ada apa? Ada apa? Nah, Yang ditanyakan apanya? Ayatnya tadi dhamirha alaiha tadi. Alatiyan bagi ayakunal mu'alimu alaiha. Adab-adab yang sepantasnya bagi seorang guru di atasnya, di atas adab-adab tadi. Yang jadi muskilah apanya? Ayatnya bisa. Ya bisa. Kalau mau dicari yang dekat mana? Enggak ada. Yan bagi kan mau bakar. Kalau mau tan bagi ya. Tapi enggak pas, karena setelahnya ayakuna, master mu'awal, fa'ilnya. Ini enggak jauh ini. Alatian bagi ayakuna mu'alim mu'alim enggak jauh. Terlalu jauh, masih dekat. Ini. Baik. Jadi kalau alatim mu'anas, yang tentunya mutasamu, berarti enggak mutasamu. Iya. Karena alatim mu'anas.